Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita sekarang masuk pada ayat 240 sampai 242 dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والذين dan orang-orang yang يتوفون mereka wafat. Yatawaffawna wafat minkum dari kalian. Yatawaffawna ini kalau dalam bahasa Arab menggunakan fi'il mudhari', ya. Artinya sesuatu yang akan terjadi, sehingga sebagian mufasirin mengartikan dan orang-orang yang mereka itu akan wafat gitu. Minkum dari kalian waya daruna dan mereka meninggalkan azwajan, istri-istri wasiatan, maka hendaklah dia memberikan wasiat li azwajihim kepada istri-istri mereka mataan sebagai perbekalan ilal hauli sampai kepada haul. Haul itu satu tahun. Ghairu ikhrajin, yang dia tidak ikhrajin keluar. Fa'in, maka jika kharajna mereka istri-istri tadi keluar, fala, maka tidak ada junaha dosa. Alaikum atas kalian, fima, pada apa-apa yang fa'alna, yang mereka perbuat, fi anfusihin, pada diri-diri mereka. Mim ma'rufin, dari perkara yang ma'ruf. Mim ma'rufin, dari perkara yang ma'ruf. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha gagah, Allah maha bijaksana. Walil mutallaqati, dan untuk perempuan-perempuan yang ditolak. Hakon, dia punya hak. Mataun, dia punya mata perbekalan. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Hakon adalah hak alal mutakin, atas orang-orang yang bertakwa. Kadzalika, yang demikian itu, yubayyinullahu, Allah menjelaskan, lakum, buat kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum ta'kilun, agar kalian ta'kilun, berfikir atau berakal. Di sini sebelumnya ayat 240 ini, di dalam pemberlakuan hukumnya, ini dimansuh pada ayat ke-234. Pada ayat yang ke-234 yang kemarin sudah kita bahas, bahwa istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia ada masa iddah selama berapa? Arba'ata ashuri wa ashro, yaitu 4 bulan 10 hari. Nah, itu ayat 234 itu memansuh, artinya pemberlakuan hukumnya berlaku ayat itu yang sebelumnya, ayat 240 ini. Nah, maka kita lihat sekarang 240, ya. Dan orang-orang yang mereka itu akan meninggal, ya. Ini kalimat ayat kalimat akan meninggal ini dimaknai, ya, bukan berarti yang wis loro-loron itu tidak. Tetapi hendaknya sebelum meninggal, ya, sebelum meninggal, orang itu hendaknya memberikan wasiat. Ya, memberikan wasiat. Lah, di antara wasiatnya itu adalah mewasiatkan kepada ahli waris agar istri yang nanti ditinggal mati suaminya itu diberikan perbekalan, diberikan kehidupan selama 1 tahun penuh. Khauli, ya, khaul. Masa khaul artinya masa 1 tahun. Kemudian nanti di dalam ayat yang lain, juga hendaknya seorang yang akan meninggal atau orang yang masih hidup itu memberikan wasiat kepada istri, memberikan wasiat kepada ahli warisnya tentang warisan, misalnya ini untuk si A, untuk si B, untuk si C gitu, ya. Tetapi kedua ayat itu dimansuh, atau ya pada yang terakhir tadi itu dimansuh pada surat An-Nisa pada ayat yang ke-7 sampai ayat ke-11 tentang pembagian warisan. Sehingga di dalam pemberlakuan hukumnya, orang yang masih hidup seperti kita suami-suami ini tidak punya kewajiban untuk memberikan atau menulis wasiat kepada ahli waris. Tetapi itu hukumnya hanya sunnah saja, tapi itu bukan sebuah kewajiban ini, ya. Nah, kembali di sini, orang-orang yang mereka itu akan ditinggal mati, ya, orang-orang yang akan meninggal, suami-suami akan meninggal, maka adalah dia itu memberikan wasiat tadi, karena ini statusnya sudah dimansuh, ya. Saya perlu menyinggung dulu apa yang kita bahas kemarin. Jadi perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka ada masa, istilahnya ada masa namanya masa iddah, dan masa iddah itu sekaligus masa berkabung untuk dirinya. Nah, selama masa berkabung itu, seorang istri tidak boleh melakukan satu berhias, berhias yang mencolok. Di antara ada larangan dalam hadis itu pakai celak, pakai kitek, apalagi yang lebih dari itu, pakai celak, pakai kitek aja enggak boleh selama masa berkabung itu. Apalagi pakai pakaian yang mencolok, terus senengane tongkrong-tongkrong ning amplas gitu nggih. Nah, ini enggak boleh. Kemudian yang kedua, perempuan yang di dalam masa berkabung itu tidak boleh banyak keluar rumah kecuali ada kepentingan-kepentingan yang penting. Di artinya kepingin sedekah, kepingin menyambung tali silaturahim dan sebagainya. Yen mung pergi, kepingin napa nengok, nge, ngeceng istilahipun, nge, kepingin napa nyuci mata, lah ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, perempuan yang di dalam masa berkabung itu tidak boleh menerima pinangan. Itu nggih. Tidak boleh menerima pinangan. Dan laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang di dalam masa berkabung kecuali hanya sindiran saja. Dan yang keempat, juga tidak diperbolehkan untuk menikah. Masa berkabung atau masa iddah itu tidak boleh menikah ini. Nah, kembali di sini ya, jadi orang-orang yang diberikan orang-orang suami-suami yang dia itu akan mati, tidaklah dia menulis wasiat, tetapi lagi ayat ini dimansuh dengan pemberlakuan dia hanya berhak mendapatkan perbekalan itu dalam masa iddahnya. Dalam masa iddahnya itu arba'ata ashuri wa ashro itu ya. Kemudian fa'in kharajna, maka jika sebelumnya ketika masa berkabung itu tadi seorang istri masih harus berada di rumah suaminya nggih. Jadi masih berada di rumah suaminya, suami yang tadi meninggal tadi nggih, ini bukan suaminya orang lain. Atau kalau itu rumah istrinya, yaitu tetap berada di situ. Ya. Kemudian fa'in kharajna fala junaha 'alaikum fi ma fa'alna fi anfusihin. Maka jika sang istri atau mantan istri, si janda tadi, dia keluar rumah dengan keinginannya sendiri, ya, maka si wali itu tidak ada dosa. Ya. Tidak ada dosa. Artinya apa? Tidak dibebani dosa kepada selama tadi keluarnya itu keluar dalam keadaan ma'ruf, dalam keadaan yang baik ini. Tetapi di dalam masa keluar itu tadi, nggih, di dalam masa keluar itu tadi seorang janda tadi itu tidak boleh merencanakan pernikahan, atau dalam bahasa lain istilahnya pacaran, janjian nggih, itu juga tidak diperbolehkan, itu bukan perkara yang ma'ruf ini. Dan wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha gagah, Allah itu maha bijaksana ini nggih. Kemudian pada ayat yang ke-241, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Perempuan-perempuan yang sedang ditolak, maka dia punya hak untuk mendapatkan mata, mendapatkan perbekalan. Perbekalan di sini sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya, itu perbekalan yang tidak membebani mantan suami. Jadi ketika seorang perempuan itu ditolak, dia masih punya hak, beberapa hak. Satu, selama masa iddah dia harus Yes, jadi dalam selama masa iddah dia masih mendapatkan nafkah itu. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan perbekalan. Nah, perbekalan ini tidak ada ketentuan, sesuai dengan kemampuan suami. Suaminya kaya, ya diberikan bekal yang cukup. Suaminya miskin, ya diberikan bekal yang sekemampuan suami. Ini ya. Hanya nanti untuk perempuan yang sudah ditolak tiga, maka di dalam hadis itu ada lasukna wala nafkah. Tidak ada tempat tinggal baginya, maksudnya tidak ada. Dia tidak boleh tetap berada di rumah tersebut, rumah suami, dan dia tidak berhak mendapatkan nafkah lagi dari suaminya. Kalau dari ketika dalam masa iddah untuk tolak satu dan tolak dua, itu suami masih mendapat, istri masih mendapatkan nafkah. Tapi ketika sudah ditolak tiga, maka istri tidak berhak. Tidak berhak itu artinya bukan berarti yang ngei tidak boleh, suami ngei tidak boleh, bukan. Tapi dia tidak berhak menuntut ketika suami itu tidak memberikan tempat tinggal dan nafkah. Ini pernah ada seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Barirah ya, sahabat wanita. Ini ditolak oleh suaminya dengan sudah tolak tiga. Kemudian dia, suaminya itu hanya ngasih perbekalan tiga kantong gandum, gitu ya. Tiga kantong gandum, dan dia tidak diberikan nafkah selama masa iddah, atau selama, kalau masa iddah ya katakanlah 4 bulan gitu ya. Nah, dia kemudian protes. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini mantan suami saya ini tidak ngasih nafkah, hanya ngasih perbekalan tiga kantong gandum ini. Gimana?" Kemudian tadi asbabul wurudnya Nabi mengatakan untuk perempuan yang sudah tolak tiga itu la sukna wala nafkah. Tidak berhak mendapatkan sukna, tempat bermukim. Jadi ketika dia itu rumah-rumahnya suami, ya maka dia sudah keluar dari rumah tersebut. Tapi untuk tolak satu dan tolak dua, tetap dia masih berada di rumah suami. Kemudian yang kedua, untuk perempuan yang ditolak tiga itu tidak juga mendapatkan nafkah. Hanya dia berhak mendapatkan mata ini tadi, ya. Mata unbil ma'ruf, perbekalan dengan cara yang baik. Artinya perbekalan ya sekemampuan suami. Tidak ada ketentuan yang baku harus berapa persen, tidak ada. Ya, jadi kalau itu rumahnya rumah istri, ya sing kon lungo sing suaminya. Ya, jadi bukan ngusir istri, ayo kowe lungo kok gini. Padahal itu rumahnya rumah istri. Ya, ini ya. Nah, hak atau perbekalan itu, nggih, perbekalan itu adalah haqqon 'alal muttaqin. Itu adalah hak untuk orang-orang yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Itulah Allah menjelaskan buat kalian ayat-ayatnya agar kalian itu mau berpikir. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian menunjukkan bahwa di dalam perkara muamalah, dan khususnya lebih khusus lagi perkara rumah tangga, dan bahkan lebih khusus lagi perkara perceraian, itu pun di dalam Islam itu mengaturnya. Dan hendaknya dalam segala sesuatu kita itu menggunakan cara-cara Islam. Termasuk dalam perkara-perkara apa saja, ketika kita menggunakan dengan cara-cara Islam, maka kita ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian pengertian yang dapat diambil, tidak ada yang membawa ini. Saya bacakan aja ya. Sebelum turun ayat mawaris, wasiat untuk istri seperti yang diterangkan dalam ayat ini merupakan kewajiban bagi suami. Tadi sudah saya sampaikan nggih. Sebelum turun surat An-Nisa ayat ke-7 sampai ayat ke-11 atau 12 itu, maka seorang suami itu ketika masa sebelum meninggalnya atau masa-masa hidupnya, dia diberikan kewajiban untuk menulis wasiat. Dan ini dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Beliau itu setiap 3 hari sekali itu memperbarui wasiat kalau memang ada yang perlu diperbarui. Ya, jadi menulis wasiat. Nanti jangan sampai misalnya ada perubahan-perubahan wasiat, ya nanti diganti lagi dengan wasiat yang baru. Tapi kalau misalnya nggak ada perubahan, ya itu wasiat itu terus disimpan di tempat yang mudah. Tetapi sesudah turunnya surat mawa'ayat tentang mawaris, maka kewajiban untuk menulis wasiat itu sudah tidak menjadi wajib lagi. Tapi itu hanya menjadi perkara yang sunnah. Artinya, kita tidak menulis wasiat sebelum mati kita ini tidak dosa. Gitu ya, ini. Kedua, suami berkewajiban menyiapkan perlindungan dan jaminan nafkah kepada istri yang ditinggal mati sampai batas waktu tertentu. Ini kalau dalam ayat tadi sampai haul. Haul itu sampai berapa? 1 tahun. Tetapi tadi sudah saya singgung, itu dimansuh dengan ayat 234, yaitu arba'ata asyuri wa asyro. Ya. Jadi 4 bulan 10 hari saja ini. Tetapi kalau kita mampu, kita mati ninggalke bojo, ninggalke bojo dan anak warisan sing akeh, sehingga istri itu makan harta kita 7 turunan rantai, ya enggak masalah kan gitu nggih. Nggih. Lah di sini menunjukkan ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa kita di dalam Islam itu boleh menabung, gitu ya. Boleh menabung, boleh kita itu menyimpan harta kita untuk apa? Untuk diantaranya untuk anak istri kita. Ya. Bahkan kaitannya dengan hukum mawaris ini, di dalam ayat yang keberapa surat An-Nisa itu, kaitannya dengan hukum mawaris, kalau tidak salah 9 itu, meninggalkan keturunan yang kuat lebih baik daripada meninggalkan keturunan yang lemah. Lah di sini kaitannya karena ayat sebelumnya adalah tentang warisan, maka di situ ulama-ulama tafsir mengatakan meninggalkan warisan yang banyak kepada anak dan istri lebih baik daripada tidak meninggalkan warisan, apalagi ninggalke warisane utang. Wah, ini naudzubillah min dzalik gitu nggih. Jadi ngerti-ngerti anaknya ditagih debt collector gitu nggih. Wah, kan diutang di sini-sini nih ya. Terus rumah disita aja. Wah, ini jangan sampai ya. Jadi kita diperbolehkan suami-suami itu menabung untuk nanti meninggalkan kepada anak-anak kita. Ketiga, suami yang mentolak istri wajib memberikan perbekalan atau yang bahasa kita ya hadiah kepada istri yang ditolak itu. Walil mutalakoti, untuk perempuan-perempuan yang ditolak, mata undil ma'ruf. Nyawa tak tolak to, agai hadiah, perbekalan. Hadiahnya mungkin yo fridge siji, atau R3. Gitu. 4. Pemberian bekal itu harus dilakukan secara baik sesuai aturan Islam. Ya, karena ini enggak ada ketentuan baku, ya yen sing lanang niku wong sugih ya bekalane ya banyak gitu nggih. Ning yen sing Islam sing wong lanang niku ya enggak duwe ya kemampuannya. Tadi saya contohkan di masa Nabi ada perempuan yang diberikan perbekalan hanya 3 kantong gandum. 3 kantong gandum itu dinilai pinten niku? Kantongnya gedene sepinten sik? Ya. 5. Perempuan dalam hal ini janda berhak untuk menentukan pilihan untuk dirinya sepanjang tidak melanggar syariat Islam. Ya, itu ya. 6. Iman dan takwa kepada Allah merupakan asas atau dasar bagi tegaknya aturan-aturan Allah, termasuk di dalam menikah, di dalam cerai, di dalam hukum-hukum cerai. Itu pun seseorang yang mengaku muslim harus menggunakan cara-cara syariat. ora sak karepe dhewe. Pokoke aku karepku ngene ya ngene. Nah, itu nggih. Perpisahan suami istri baik sebab meninggal atau sebab tolak tidak serta-merta atau tidak seketika menghapus semua hak perempuan janda itu, melainkan masih ada hak-haknya yang harus ditunaikan yang berasal dari arah suami tadi. Ini haknya istri mendapatkan perbekalan tadi, walaupun itu sudah bukan bujune meneh. Ini. Jadi bukan suami istri lagi, tetap itu haknya istri itu punya hak untuk tetap diberikan perbekalan. Kemudian yang kedua, ketika perceraian, anak-anak yang didapatkan dari hasil rumah tangga itu merupakan kewajiban suami untuk memelihara dan mendidiknya, bukan kewajiban istri. Sehingga ketika podo irene gak mau didik, maka yang lebih dosa adalah suami, karena itu kewajiban suami. Lah sekarang perempuan-perempuan yang ditolak itu kasihan. Wis njanak limo dicerai, wanake melu sing wedok kabeh. Nah, sehingga suami akan mendekati arek menikah itu wis mikir. Iki aku anakku dhewe telu. Terus dhewe anake limo, gitu nggih. Wah, anak wolu iki. Nah, ngopeni anak wolu, akhirnya kasihan si perempuan itu selamanya, bahkan mungkin tidak menikah karena tidak ada laki-laki yang mau mendekatinya. Padahal dalam Islam, perempuan itu menjadi free laki. Dia seperti perawan lagi. Anak-anaknya semua itu tanggungan dari pihak mantan suaminya. Gitu, gila. Dia seperti bebas lagi, perempuan yang perawan lagi, kemudian laki-laki yang mau mendekati itu lebih, apa istilahnya, ya lebih ringan lah untuk mau menikah gitu nggih. Lah tapi ada di Indonesia kadang-kadang begitu nggih. Wanake kabeh dimbrukke sing wedok, sing lanang kaya pitik jago. Wah, golek napa? Golek babon liya. Aku anggere sing kendhok babone tinggal lunga meneh. Ha niku jenenge pitik jago. Nggih. Al-Islam membuat aturan perlindungan terhadap perempuan dengan membebankan atas laki-laki. Ya, itu ya. Hal ini ternyata dari tidak adanya kewajiban atau hasungan kepada perempuan untuk berwasiat bagi suaminya yang menjadi duda dengan sebab kematian perempuan itu. Ya, jadi artinya perlindungan terhadap perempuan itu tetap dibebankan kepada laki-laki, tapi seorang perempuan tidak punya kewajiban untuk melindungi laki-laki. Misalnya ini dibalik mabhum mukhalafahnya apa begitu? Tidak. Misalnya laki-laki cerai atau sang istri mati, itu wong lanang ya gen golek pangan dhewe gitu nggih. Itu. Selanjutnya aturan Allah mengikat orang yang beriman tidak hanya dalam ritual ibadah saja, melainkan juga dalam hukum-hukum sosial kemasyarakatan, termasuk soal-soal pribadi di dalam Islam pun diatur. Berarti kita ini jalani agama niku mboten ming salat, poso, zakat, haji rampung. Ning rumah tangga nganggo cara kafir, tidak begitu. Nggih. Tetep kita ngatur anak, ngatur istri, didik anak, didik istri, suasana rumah tangga itu semuanya harus dipraktekkan dengan cara-cara Islam, karena Islam itu bukan hanya mengatur ibadah salat, zakat, haji. Pun niku tok mboten, tapi dalam sendi-sendi kehidupan, misalnya anak kita dididik, lenduk, yen arek mlebu ning kamar mandi nganggo sikil kiwa dhisik, nggih, terus ndonga sik mlebu sikil kiwa sik, terus yen ning jero kamar mandi ora nyanyi-nyanyi, misalnya pengen dididik, itulah didikan-didikan Islam. Terus anak-anaknya juga ketika bapak ibu membelikan pakaian, ya pakaian-pakaian sing cetok, pakaian-pakaian sing menutup aurat. Nggih. Mboten pakaian renang kon nganggo mubeng-mubeng ning kampung, tidak begitu, nggih. Nggih, jadi kadang-kadang kita wong tuwa niku nukokke pakaian anak sing metetet-metetet sing ngisor di dhuwur-dhuwur ke, sing dhuwur di ngisor-ngisor ke, kon dadi artis ning ngendi-ngendi lah, itu na'udzubillah min dzalik. Nanti akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Ta'ala. Nomor 10, orang beriman dapat menggunakan akalnya dan akan menemukan hikmah rahasia di balik ketentuan-ketentuan hukum Allah tersebut. Termasuk tadi, kenapa kok anak itu ketika cerai itu menjadi kewajiban suami, itu ada hikmah-hikmahnya. Di antara hikmahnya tadi, ketika istri itu mau menikah, itu dia akan lebih leluasa. Ningin anak itu ikut laki-laki, sementara laki-laki itu dia mau bekerja keras dan sebagainya. Misalnya dia anak 10, tapi dia itu mampu, itu harus ngepek wong wedok itu lebih mudah. Nggih, daripada wong wedok wis ra ndek apa-apa, dibruki anak 10, wah wis iki wis nggih. Sing lanang, sing wong liar nglirike wis mikir-mikir gitu nggih. Ya, demikian untuk ayat 240 sampai 242 dari surat Al-Baqarah, dan bukunya kayaknya sudah habis nggih. Insyaallah kita besok mengcopy lagi ayat-ayat berikutnya. Sebelum kita akhiri, ada yang perlu ditanyakan, monggo. Moga dipunjuk. Nggih. Nggih. Ya, ini sebagian besar ulama memang membolehkan, hanya sing penting yang ditolak itu ngerti maksudnya dan jelas gitu nggih. Itu. Tetapi perkara-perkara semacam itu enggak perlu kita tiru. Wong segala sesuatu itu perlu dikomunikasikan. Ning apa harus dengan cara media-media semacam itu nggih. Tapi dari sisi hukum, selama itu apa? Kalimatnya jelas, kedua belah pihak sadar dan apa? Tahu maksudnya. Nah, ini memang bagian membolehkan, bagian besar. Ada yang lain? Monggo, Pak. Oh, untuk suami tidak ada masa berkabung. Ahmad bin Hambal itu ketika ditinggal mati istrinya, mati sekarang, besok lagi menikah, itu gitu. Wah, kok wong ibu-ibu protes ini. Kenapa Ahmad bin Hambal alasannya gini? Saya takut nanti ketika saya mati mengikuti istri saya, ketika itu saya belum punya istri. Karena keutamaan seseorang yang punya istri atau punya suami itu keutamanya besar sekali. Jadi pahalanya itu besar sekali. Maka Ahmad bin Hambal mengusahakan ketika mati itu tetap ijin punya istri begitu, maka suaminya apa istrinya meninggal, maka cepat-cepat beliau menikah, karena memang tidak ada masa iddah untuk laki-laki. Yang perempuan ada masa iddahnya, ada masa berkabungnya. Ning niki yang dipraktekke khususnya ning nggon Jawa niku saru gitu nggih. Wong lemahe durung garing, kembangnya durung garing, durung alum. Wah, wis iki selar ngopo to kuwi? Nah. Ya apa istilahnya? Nggih, yen saged tidak sampai sejauh itu. Walaupun niru ya ora apa-apa nggih. Dengan catatan tujuannya bener-bener. Lah sing kisruh niku sak durunge mati wis duwe calon. Ah, iki bojoku lara iki, ya. Aku tak golek calon sik weh. Akhirnya ketika bojone mati ora Brebes milih ning Brebes milih. Wah, sing nglayat kuwi gantine kae. Nggih, cukup. Akhir qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillah rabbil alamin.